Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari syarah manzumah al-ha'iyah lil hafiz al-imam Abu Bakar ibni Abi Dawud rahimahullahu taala, yang disyarah oleh fadilatul syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan pembacaan kita, maka dari para tulab, dari para santri untuk membacakan bait-bait yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan pembacaan kita dari apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala terkait dengan bait yang keenam, yang kandungan dari bait ini adalah isbatu ru'yatillah, menetapkan ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di ahli jannah, bagi penduduk al-jannah. Beliau di sini hafizahullah membawakan dalil tentang itsbat ru'yatillah, di antaranya adalah surat Yunus ayat yang ke-26. Ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang mereka ahsanu, berbuat ihsan, berbuat kebaikan, al husna. Bagi mereka balasan al husna, surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Al-husna hiya al-jannah. Husna yang dimaksud di sini adalah al-jannah, surga. Wa ziyadah, adapun ziyadah itu adalah an-nadhru ila wajhillah kama fi sahih Muslim. Yang dimaksud dengan ziyadah adalah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa kama qala ta'ala, demikian pula sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dan bagi mereka ahlul jannah, ma yasha'una fiha, apa yang mereka inginkan di dalamnya, ada di dalam al-jannah, apa yang diinginkan oleh penduduk al-jannah itu ada, disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada mazid, tambahan. Demikian pula lahumma yasha'un, dijelaskan oleh beliau yang dimaksud dengan lahumma yasha'un, dan bagi mereka penduduk jannah, apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid wahuwa ru'yatullah jalla wa'ala, yang dimaksud dengan mazid, tambahan di sini adalah ru'yatullah jalla wa'ala. Wa kama fi qawlihi ta'ala, dan sebagaimana pula di dalam firman Allah ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah minan nudrah wa hiya al-bahjah. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 disebutkan wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ya. An-nudrah wahia al-bahjah, yaitu perhiasan, menampakkan wajah yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka melihat. Ya, kepada Rabb mereka melihat. Bi absariha, dengan pandangan mereka. Li'anna an-nadhra ila uddiya idza uddiya bi ila fa ma'nahu al-mu'ayanatu bil basar. Karena An-nazar, ya ini teori dalam bahasa Arab. An-nazar apabila muta'addi bi'ila, kalau dia bergandengan dengan ila, huruf jar ila, maknanya adalah al-mu'ayanatu bil-basar, melihat dengan mata. An-nazaru ila. Di sini disebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka maknanya adalah melihat dengan mata. Wa idza uddiya bi nafsihi, apabila an-nadhar itu muta'addi dengan dia sendiri, yakni tidak digandengkan dengan huruf apa-apa, ya tidak digandengkan dengan huruf jar, nah tidak muta'addi, yaitu muta'addi dengan binafsihi, maka yang durun fa ma'nahu at-tawaqquf wal intidhar. Makna yang durun apabila dia tidak muta'addi dengan yang lainnya, tidak bergandengan dengan huruf yang lainnya, maka maknanya adalah at-tawaqquf, berhenti dan menunggu. Nah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikah aw ya'tiya amru rabbik. Dan tidaklah yang mereka tunggu kecuali ya, malaikat datang kepada mereka atau rob mereka datang kepada mereka. Nah, maka maknanya adalah menunggu, intidhar. Kalau tidak bergandengan dengan huruf yang lainnya. Wa idza uddiya bi fi, adapun apabila an-nadhar itu muta'addi dengan fi, bergandengan dengan huruf jar fi, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, tidakkah mereka melihat, yanzuru fi malakutis samawati wal ard, pada kerajaan langit-langit dan bumi. Makna yang dhuru di sini, di dalam ayat ini, awalam yang dhuru fi, muta'addi, bergandengan dengan huruf fi. Fama'nahu, maka maknanya adalah at-tafakkur wal-i'tibar. Makna yang dhuru, makna nazar di sini, di dalam ayat ini, yang muta'addi dengan fi, bergandengan dengan huruf jar fi, maknanya adalah tafakkur wal-i'tibar, yaitu memikirkan dan mengambil ibroh, pelajaran. Ya, maka maknanya awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, apakah mereka tidak memikirkan, seperti itu, tidak memikirkan tentang kerajaan langit-langit dan bumi. Fatakhallasu fatalakhasu min hadza annan nadhra, maka disimpulkan dari ini semua, maka bahwasanya an-nadhar yang pertama, wa in uddiya bi fi, kalau dia muta'addi, bergandengan dengan fi, fa ma'nahu at-tafakkur wal i'tibar. Ini yang pertama. Ya. Kalau an-nadhar bergandengan dengan huruf jar fi, maknanya adalah at-tafakkur wal i'tibar. Memikirkan dan mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Ats-tsani, yang kedua, wa in uddiya, afwan. Yang pertama tadi, in uddiya bi nafsihi, kalau dia tidak bergandengan dengan huruf yang lain, an-nadhar tidak digandengkan dengan huruf yang lainnya, maka maknanya adalah al-intidhar. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila muta'addi bergandengan dengan fi, maka maknanya adalah at-tafakkur wal-i'tibar. Memikirkan dan mengambil pelajaran. Wasalis, yang ketiga, wa in uddiya bi ila, kalau an-nadhar bergandengan dengan ila, fa ma'nahu al-mu'ayanatu bil absar, maka maknanya adalah melihat dengan mata, dengan mata kepala. Ya, an-nadharu ila, maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Hadhihi hiyal qa'idah, maka ini qa'idahnya, qa'idah dalam bahasa Arab. Ya, karena kita memahami Al-Quran harus dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lainnya. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yang itu dijelaskan oleh para ulama al-mufassirun, para ulama ahlu tafsir. Mereka menjelaskan seperti ini. Nah, Maka tidak boleh mentakwil makna an-nadhar kepada makna yang lainnya. Nah. Wal ayatu allati ma'ana mu'addatun bi ila. Dan ayat yang kita lewati, yakni ayat di surat Al-Qiyamah yang menjadi dalil tentang itsbat ru'yatillah, yaitu surat Al-Qiyamah, bergandengan dengan ila, dengan huruf jar ila. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Fahadhihi mu'ayanatun bil absar. Maka ini maknanya adalah melihat dengan mata. Dengan mata kepala. Ya. Bukan dengan mata hati. Wa amma qauluhu ta'ala. Nah, sekarang adapun firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Di dalam surat Al-An'am ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau dengan al-absar, dengan mata, dengan penglihatan. Wa huwa yudrikul absar. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjangkau apa-apa yang bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala menjangkau, mengetahui segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Nah. Ayat ini la tudrikul absar, ya, seolah-olah isinya menafikan tentang ru'yatullah. Maka dijelaskan oleh para ulama dan dijelaskan oleh syarih di sini, fal idrok, yang dimaksud dengan idrok di sini la tudrikul absar, idrok ghairu ru'yah. Yang dimaksud dengan idrok itu bukan ru'yah, bukan melihat. Ya. Ini jadi dibedakan. Idrok dengan ru'yah itu memiliki perbedaan. Anta tarasyamsa wa tubsiruha. Engkau melihat matahari dan engkau memandangnya. Nah, kita bisa melihat matahari dan kita bisa memandang matahari, ya. Walakin la tudrikuha, akan tetapi engkau tidak bisa mengidroknya, yakni la tuhitu biha. Kita tidak bisa menjangkau matahari tersebut. Tidak bisa kita jangkau zat matahari tersebut secara utuh. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak bisa diidrok, tidak bisa dijangkau. Bukan tidak bisa dilihat, ya. Bisa dilihat, matahari bisa dilihat. Nah, tentunya melihat matahari dengan alat-alat tertentu jelas. Ya, kalau dilihat dengan mata telanjang maka sulit untuk bisa terlihat. Nah, tapi bisa dilihat matahari. Bisa dilihat tapi tidak bisa kita lihat zatnya secara menyeluruh. Nah, ini maksudnya. Fala tuhitu bil mar'i min kulli janib. Maka tidak bisa. Yes. Tidak bisa seorang menjangkau sesuatu yang dilihat dari segala sisinya. Enggak bisa. Kita melihat sesuatu terbatas, ya. Nah. Kita bisa melihat sesuatu mungkin dari depannya saja. Tapi dari belakangnya kita tidak bisa melihatnya. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Penglihatan kita terbatas, tapi bukan tidak melihat, melihat. Wa innama tarah, hanya saja engkau melihat. Ya, melihatnya, tapi tidak mengidroknya, tidak bisa meliputinya. Fal mu'minun yarawna rabbahum yaumal qiyamah. Maka kaum mukminin mereka melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Nah, ini. Kaum mukminin nanti mereka melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Walakin la yudrikunahu, akan tetapi mereka tidak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjangkau kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Ay la yudrikuna 'azamatah jalla wa ala wa la yuhituna bihi ilman. Yaitu mereka tidak bisa menjangkau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, yang maha agung. Penglihatan kita terbatas. Ya. Tapi kita melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu suatu nikmat yang sangat besar. Wala yuhituna bihi ilman, dan mereka tidak bisa, ilmu mereka tidak bisa menjangkau kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan zat Allah Subhanahu wa taala, karena penglihatan kita terbatas. Hanya bisa melihat pada jangkauan tertentu saja, tidak bisa melihat menyeluruh. Nah, dan ini perkara yang ma'ruf kita ketahui. Nah, kita tidak bisa menjangkau secara menyeluruh segala sesuatu. Kemudian kata beliau, wa anta tarasyams walakin la tuhitu bijizmiha wa hududiha. Maka engkau melihat matahari, akan tetapi engkau tidak bisa menjangkau zatnya secara pasti, demikian pula batasan-batasan matahari tersebut. Ya, tidak bisa dijangkau. Wa hadza fil makhluk, ini pada zat makhluk kita tidak mampu menjangkaunya. Fa kaifa bi khaliq subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana dengan al khaliq, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, makhluk saja kita tidak bisa melihatnya secara menyeluruh, bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung? Fanufiya panafyul idrak ghairu nafyir ru'yah. Ya, jadi dibedakan. Maka penafian idrak pada ayat yang kita bacakan tadi di surat Al-An'am, la tudrikul absar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dijangkau dengan penglihatan. Yang dinafikan adalah al-idrak. Ghairu nafyir ru'yah, bukan menafikan ar-ru'yah. Bal qalu, bahkan mereka para ulama, mereka mengatakan innan nafyal idrak yadullu ala annahu yura walakinnahu la yudrak, yakni la yuhatu bihi subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, sesungguhnya penafian al-idrak itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Penafian idrak itu justru dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat, akan tetapi tidak bisa dijangkau secara keseluruhan, karena keagungan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni la yuhatu bihi subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak bisa dijangkau zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa qaulullahi li Musa, adapun perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Musa pada ayat yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperlihatkan, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala lan tarani, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau sekali-kali tidak bisa melihatku, lan tarani. Nah, ini dijadikan dalil bagi ahlul bid'ah yang mereka menolak ru'yatullah, ya, mereka menjadikan dalil ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat, lantaroni. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, engkau sekali-kali tidak bisa melihat aku. Maka kata Syekh di sini, laisa ma'nahu an-nafyu al-mu'abbad. Penafian di sini dengan huruf lan, dengan huruf nafilan, ya, itu maknanya bukan menafikan secara mu'abbad, secara selama-lamanya, bukan. Bal tarani, bal lantaroni, yakni fid dunya. Bahkan yang dimaksud dengan lantaroni, engkau sekali-kali tidak bisa melihatku, yakni fid dunya. Yang dimaksud adalah di dunia. Bidalil anna ru'yah tasbut fil akhirah, dengan dalil bahwasannya ru'yah itu sabit di akhirah, bukan di dunia. Dan itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sedemikian banyak. Ya, dalilnya sampai mutawatir, derajat mutawatir. Nah, akan tetapi mereka, orang-orang Mu'tazilah, yang mereka tidak menerima hadis tentang akidah kecuali kalau hadis itu mutawatir, ya, mereka toh tetap menolak hadis ru'yah padahal itu mutawatir. Nah, mutawatir. Apa kata mereka? La tufidul ilma. Hadisnya tidak memberikan faedah ilmu, hanya sekedar lafaz saja. Nah, ini inat, ya, penentangan yang jelas dari mereka. Padahal dalilnya Jelas. Maka lan di sini adalah menafikan di dunia. Ya, penafian yang sifatnya ghairu mu'abbad. Tidak selama-lamanya, tapi hanya di dunia. Sekali-kali engkau tidak bisa melihatku di dunia. Ya. Adapun di akhirah, maka banyak sekali dalil yang menyebutkan, yang menetapkan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirah. Wa ahlul lughati yaqulun, adapun ahlul lughah mereka mengatakan inna kalimat lan, sesungguhnya kalimat lan, ya. Nah, kalimat lan harfun nafi wa nasbin, laisat lin nafi al mu'abbad, bukan menafikan secara mu'abbad, wa innama hiya lin nafi al mu'aqqad, hanya saja lan itu menafikan secara mu'aqqad, menafikan pada waktu yang terbatas saja, lan tidak menunjukkan selama-lamanya lah, ya, tapi menafikan ada batasan waktunya. Nah, ini yang dijelaskan oleh ahlul lughah. Nah, yang dijelaskan oleh para ahli bahasa. Kemudian kata beliau, waqul wa qaulun nadhim, dan perkataan an-nadhim rahimahullah, atau sebelum itu, dalam hal ini mereka orang-orang asy'ariyah, orang-orang yang berakidah dengan akidah Asy'ari, ya, yang sangat banyak di negara kita ini, di Indonesia, mayoritas di Asia Tenggara, katanya kaum muslimin mazhabnya adalah Asy'ari. Mereka menetapkan ru'yatullah. Nah, orang-orang Asy'ari, mereka juga menetapkan ru'yatullah. Tapi apa? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari arah tertentu. Mereka menafikan jihah, menafikan arah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dilihat tidak dari arah tertentu, tidak dari bawah, tidak dari samping, ya, tidak dari atas. Jadi menafikan jihah. Ini akidah Asy'ariyah. Lalu kalau seorang melihat tidak dari arah tertentu, dari mana? Nah, ya, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Abil Izz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, Allah Subhanahu wa taala dilihat tapi tanpa menetapkan arah tertentu, maka kata beliau fal yuraji aqlahu, maka hendaknya dia mengoreksi, mengecek akalnya. Ya, hendaknya dia mengecek kembali akalnya. Nah, bagaimana seorang yang berakal bisa mengatakan seperti ini? Melihat tapi tidak dari arah tertentu. Nah, ini akidah yang sesat yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah. Nah, akidah ini, ya, itu karena mereka tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fisama. Allah Subhanahu wa taala ulu. Nah, mereka menolak, orang-orang yang bermadhab Asy'ari. Nah, kenapa kata mereka kalau kita menetapkan jihah, menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala, kita menunjuk Allah Subhanahu wa taala fisama, berarti kita menetapkan arah. Nah, arah itu makhluk kata mereka. Ya, kata orang-orang Asy'ari. Maka ini adalah perkataan yang batil. Nah, yang dibantah oleh para ulama. Nah, dan akidah mereka itu menyebar, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kita, ya, di sekitar kita. Mereka menetapkan Allah, menolak kalau Allah Subhanahu wa taala di atas. Nah, dan mereka mencela. Nah, mencela orang-orang yang mengatakan di antara ciri-ciri Wahabi, kata mereka, kalau ditanya aina Allah, mereka nunjuk ke atas. Ya. Nah, nunjuk ke atas. Ini ciri-ciri Wahabi, kata mereka. Hati-hati. Jangan sekolahkan anak kalian di pondok-pondok mereka. Ini kata salah satu perkataan pentolan mereka, ya, pentolan Asy'ari di Indonesia, ya. Nah, yang masyhur sekarang adalah Buya Yahya. Nah, dari Cirebon. Taib. Wa qaulun nazim, dan perkataan An-Nazim rahimahullah, yatajalla. Perkataan Nazim yatajalla, yakni Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Yakni yadhharu subhanahu wa taala wa yakshiful hijaba anhu jalla wa ala. Yani maksud dengan yatajalla perkataan Nazim, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri, ya, dan menyingkap hijab darinya jalla wa ala. Wa qawluhu rahimahullahu taala, dan perkataan An-Nazim rahimahullahu taala, kamal badru la yakhfa, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dilihat sebagaimana melihat al-badar yang tidak tersamarkan. Nah, sebagaimana kita melihat al-badar bulan purnama, la yakhfa, yang tidak tersamarkan. Hadza ma'khudun min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diambil dari perkataan an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badar. Hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini mutawatir, ya, diantaranya yang diriwayatkan dari sahabat Jarir bin Abdullah, sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini, ya, lailatal badr, pada malam bulan purnama. Jelas la tudammuna fi ru'yatih, yang mana kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Tidak berdesak-desakan. Nah, dan tasbih di sini, penyerupaan di sini adalah tasbih ru'yah biru'yah. Penyerupaan antara melihat dengan melihat, bukan yang dilihat. Nah, bukan yang dilihat, bukan kita melihat Allah Subhanahu wa taala seperti bulan lah. Nah, tentunya seperti ini kufur. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tapi melihat hayatul ru'yah, keadaan kita melihat seperti itu. Seperti kita melihat bulan, jelas, ya, tidak tersamarkan, tidak berdesak-desakan. Ya, ini ketika kita melihat bulan. Lailatul Badri hiya lailatul khamis ashar. Lailatul Badr yang dimaksud adalah malam yang ke-15 atau malam ke-14. Wahiya layalil ibdar, yang mana itu merupakan malam-malam bulan purnama. Nah, wafiha tamamul qamar, dan padanya itu bulan tampak sempurna, jelas, bulat, ya kan? Li'annal qamar yuhillu awwala syahri dha'ifan, karena bulan itu muncul pada permulaan bulan, itu munculnya lemah, tidak tampak jelas, yang tampak adalah hilal. Tsumma yazidu ila an yatakamala fi layalil ibdar, kemudian bulan tersebut, ya, bertambah, ya, sehingga sempurna pada malam bulan purnama. Nah, ini proses penampakan bulan. Tsumma ya'khudhu fin naqsi ila an yasira hilalan, kemudian setelah bulan tersebut jelas, kemudian berkurang sampai menjadi hilal kembali. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Wal qamar, dan bulan, qaddarnahu manazil, dan bulan telah kami tetapkan manzilah-manzilahnya, ya, hatta ada kal urjunil qadim, sampai ketika bulan tersebut telah melewati manzilah-manzilahnya, kemudian kembali seperti, ya, seperti batang kurma yang tua. Nah, ini permisalan bulan, ya, perputaran bulan. Wal urjun, yang dimaksud dengan urjun di dalam surat di dalam ayat ini, di surat Yasin ayat 39, huwa idqun nakhlah, tandan pohon kurma, ya, atau batang kurma. Alladzi tarawna munhanian idaya bisa, yang mana engkau melihat batang pohon kurma tersebut bengkok, ya, melengkung ketika dia keadaannya kering. Fal hilal yakunu ala syaklil urjunil qadim, maka hilal itu bentuknya seperti bentuk urjunil qadim, seperti tandan, ya, atau batang kurma yang tua melengkung. Ini permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Maka dengan ini selesai penjelasan terkait dengan ru'yatullah. Ya, terkait dengan ru'yatullah. Jelas bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin di jannah, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana keyakinan ini ditolak oleh ahlul bid'ah, ya, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Walaupun mereka menetapkan ru'yah, tapi seperti yang kita sebutkan, mereka menetapkan ru'yah, ya, tanpa arah, tanpa jihah. Nah, sama keyakinan yang sesat. Baik, kemudian kita masuk pada bait yang ketujuh. Nah, kita masuk pada bait yang ketujuh, dan kepada para thalabah untuk diusahakan dihafal, ya, bait-bait ini. Qala an-Nadhim rahimahullah, berkata an-Nadhim rahimahullah, walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu syabahun ta'alal musabbahu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bimaulud, nah, tidak diperanakkan dan tidak pula beranak, ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala diperanakkan, demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Walaisa lahu syabahun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Ta'alal musabbahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha suci, maha mulia. Dijelaskan oleh Nadhim, dijelaskan oleh syarih di sini, hadza ma'khudun min qaulillahi ta'ala, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Subhanahu wa taala ahad, maha esa, maha tunggal. Allah Samad. Nah, Allah adalah As-Samad. As-Samad maknanya adalah al-maksud biqada'i al-hawaij, yang dituju untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. As-Samad. Dan ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa summiyat bi suratil ikhlas, dan dinamakan surat ini dengan surat al-ikhlas, li'annaha khullisat bi tauhid, karena ayat ini khullisat bi tauhid, isinya terkandung padanya tentang pemurnian tauhid, maka dinamakan dengan surat al-ikhlas. Baik, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini, dan di sini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menggabungkan semua madhab? Nah, apakah boleh menggabungkan semua madhab? Ini yang dimaksud gimana? Menggabungkan gimana? Ngambil dari Mu'tazilah, ngambil dari Asy'ariyah, ya. Ad-din kamil, agama Islam itu sempurna. Enggak perlu, ini seperti perkataan Ikhwanul Muslimin, ya. Seperti, bukan Ikhwanul Muslimin, seperti perkataan orang-orang sururi. Ya, jadi kita ngambil apa? Ngambil akhlak dari jamaah tabligh, ya. Karena jamaah tabligh akhlaknya masya Allah, suka mijetin orang, ya. Kalau kita duduk dipijetin, akhlaknya kata mereka. Kalau ngambil jihad itu dari dari jemaah jihad, ya. Nah, dari Al-Qaeda dan yang lainnya. Kalau kita mau ngambil ilmu jihadnya, kalau ngambil ilmu politik dari Ikhwanul Muslimin, ya, dari Ikhwanul Muslimin. Kalau mau ngambil ilmu fikih, ilmu akidah dari Salafi, kata mereka. Ini seperti perkataan Sururi, ya, orang-orang Sururi. Kemudian mana yang harus didahulukan di dalam berdakwah kepada orang awam, akidah dulu atau fikih atau apakah? Yang dibimbingkan oleh ulama kita, ya, at-tauhid awalan. Yang pertama adalah tauhid. Ini sesuatu yang penting. Tauhid yang pertama, bukan yang lainnya. Ya, tentunya juga disesuaikan dengan keadaan. Ya, sambil kita mendakwakan tauhid, sambil pula kita mendakwahkan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Ya, orang-orang awam, kalau mereka butuh untuk diajari dalam permasalahan fikih, diajari tata cara sholat yang benar atau wudhu yang benar, maka itu dilakukan. Tapi yang pertama kali adalah tauhid. Afwan, Nana mau tanya, apakah bumi yang berputar atau matahari? Bumi yang berputar atau matahari? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang selama ini kita pelajari, ya, dari ilmu-ilmu sains yang umum, yang berputar adalah bumi, ya kan? Bumi mengitari matahari, atau teori apa? Heliosentris, gitu ya. Teori heliosentris. Namun teori ini, heliosentris, ini teori yang batil, ya, keyakinan yang batil, yang bertentangan dengan nas di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dan keyakinan bahwasannya bumi mengelilingi matahari, matahari sebagai pusat tata surya, ini adalah keyakinan yang di kalangan mereka, orang-orang kufar, itu diperdebatkan. Ya, seingat Anda, kalau yang pertama kali mencetuskan teori heliosentris ini adalah Aristarchus, gitu, kalau nggak salah namanya, seorang filosof Yunani, seorang ahli filsafat Yunani. Ya, kemudian dibantah, teori ini dibantah oleh ilmuwan Yunani yang berikutnya, oleh filosof yang berikutnya, Aristoteles membantah. Aristoteles, ya, seorang filsafat, ahli filsafat Yunani. Ya, kemudian dimunculkan lagi pada tahun-tahun berikutnya, ya, oleh Kopernikus. Dimunculkan lagi teori bumi mengelilingi matahari. Ya, kemudian dimasyhurkan lagi oleh seorang yang bernama Galileo. Ya. Nah, sampai ini yang Anda pelajari dulu, ya, di buku sejarah, sampai Galileo ini dihukum mati oleh para pendeta, ya, oleh pihak-pihak gereja pada waktu itu, ya, menunjukkan mereka sendiri, orang-orang kufar, ya, mereka saling berdebat tentang masalah ini. Nah, kita menyebutkan ini bukan berarti kita bersandar pada teori mereka, bukan. Ini hanya sekedar menyebutkan wati' kenyataan yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, adapun kita ahlus sunnah kaum muslimin, cukup bagi kita nas di dalam Al-Qur'an, ya, di antaranya dalil yang menyebutkan bahwasannya matahari itu yang melilingi bumi, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib." Ketika Nabi Ibrahim, ya, didebat oleh seorang kufar, disebutkan Raja Namrud, ketika mendebat Nabi Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala, dia mengaku Rob, bisa mengendalikan alam semesta. Kata Nabi Ibrahim, "Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq." Ya, sungguh ya Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur, ya, fa'ti biha minal maghrib. Maka terbitkanlah matahari tersebut dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir tersebut pun, ya, diam. Kemudian pula di antara dalilnya bahwasannya matahari itu bergerak mengitari bumi adalah dalam surah Al-Kahfi, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin, ya, dan apabila matahari itu muncul, ya, yang mereka para penghuni gua melihat matahari tersebut condong ke arah kanan dan condong ke arah kiri mereka, menunjukkan matahari bergerak. Nah, jadi matahari bergerak, adapun bumi diam. Ya, bumi diam, tidak bergerak. Di antara dalilnya adalah ya, dalam surah An-Nahl, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wanharan wasubulan la'allakum tahtadun. Ya. Dan kami tancapkan gunung-gunung itu di bumi agar kalian tidak goncang bersama bumi tersebut. Ya, jadi bumi kokoh. Nah, tidak bergerak. Nah, wallahu taala ala bisawab. Jadi kesimpulannya, teori matahari sebagai pusat tata surya ini adalah teori yang batil. Afwan, bumi itu datar atau bulat, dan bagaimana pendapat para ulama? Tolong dijelaskan supaya kita tidak sepemahaman dengan orang-orang kafir. Nah, adapun tentang permasalahan bumi bulat atau bumi datar, maka para ulama mereka berselisih pendapat. Sebagian ada yang mengatakan bumi datar, hamparan, ya. Sebagian ada yang mengatakan bumi bulat. Dan ini pendapat jumhur. Ya, wallahu alam. Adapun ana pribadi sampai saat ini masih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya bumi itu bulat. Dan permasalahan ini tidak perlu jadi perdebatan yang panjang, apakah bumi itu bulat atau datar, tidak perlu jadi perdebatan yang panjang. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.